wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali untuk mengkaji kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, buah karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sampai pada Al-Babul Arba'un, bab ke-40. Bab ke-40. Dalam bab ini Al-Imam ingin menjelaskan tentang a'la ahlil jannati manzilatan wa adnahum, kedudukan tertinggi penghuni surga dan yang paling rendah. Wa a'lahum manzilatan sayyidu waladi Adam, dan manusia yang paling tinggi kedudukannya di surga nanti adalah sayyidu waladi Adam, yaitu pemuka anak Adam, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhur salawatullahi wassalamuhu alaih. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, وآتينا عيسى بن مريم البينات. Allah Ta'ala berfirman, rasul-rasul itu fadalna ba'dahum ala ba'd, telah kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian lainnya. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang Allah Ta'ala berbicara kepada mereka secara langsung. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Wa atayna 'Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami beri 'Isa ibn Maryam al-bayyinat, beberapa bayinat, mu'jizat-mu'jizat. Setelah itu Al-Imam rahimahullahu ta'ala menukil perkataan Mujahid rahimahullahu ta'ala untuk menafsirkan ayat yang mulia ini. Qala Mujahidun wa ghairuhu, berkata Mujahid dan yang lainnya, minhum man kallamullah Musa, di antara para rasul yang Allah Ta'ala berbicara kepadanya secara langsung adalah Musa alaihi salam, tepatnya di lembah suci Tua. Begitu juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya bahwa yang diajak oleh Allah Ta'ala berbicara secara langsung bukan hanya Musa alaihissalam, tapi juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak berbicara oleh Allah Ta'ala di atas langit ketika beliau Isra. Ketika ya beliau ya Isra wal Mi'raj. Adapun Musa alaihissalam diajak berbicara secara langsung oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Ada yang mengatakan tepatnya di lembah suci Tuwa. Wa kallamallahu Musa taklima. Begitu juga disebutkan bahwasanya Nabi Adam Abul Bashar juga termasuk Nabi yang Allah Ta'ala berbicara kepadanya secara langsung. Wa rafa'a ba'dahum darajat huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang nabi dan rasul yang ditinggikan oleh Allah Ta'ala beberapa derajat daripada nabi-nabi yang lainnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tufaddilu bainal anbiya, janganlah kalian ya saling mengutamakan di antara para nabi. Apakah hadis ini bertentangan dengan ayat yang mulia ini? Jawabannya tidak, karena disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, pertama ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini la tufaddilu bainal anbiya terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keutamaan dirinya atas para nabi lainnya. Akan tetapi kata beliau fihi nadhar, alasan ini masih perlu untuk dipertimbangkan lagi, diteliti lagi. Yang kedua, sesungguhnya hal ini sengaja diucapkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai ungkapan rasa rendah diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, larangan yang ada dalam hadis ini mengandung makna tidak boleh saling mengutamakan dalam keadaan seperti itu, yakni dalam situasi pertengkaran dan pertikaian. Karena Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan hadis ini setelah mendapatkan informasi atau laporan dari orang Yahudi yang bertikai dengan seorang Muslim. Ketika orang Yahudi ini mengutamakan Nabi Isa alaihi salam daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang Muslim ini pun tidak mau kalah. Beliau pun menyebutkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas Nabi Musa alaihi salam, namun dengan ditambahi ya, namun ya dengan menampar orang Yahudi ini. Akhirnya orang Yahudi ini pun melaporkan perbuatan orang Muslim tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la tufaddilu bainal anbiya. Janganlah kalian saling mengutamakan di antara para nabi. Maka larangan ini ya mengandung makna tidak boleh saling mengutamakan dalam keadaan di mana ya dalam keadaan saling bertikai atau pertengkaran. Keempat, larangan ini mengandung pengertian tidak boleh saling mengutamakan hanya berdasarkan pendapat dan fanatisme. Kalau mengutamakan di antara para nabi saja tidak diperbolehkan jika itu berdasarkan pendapat dan fanatisme, apalagi ya saling mengutamakan di antara syekh, ustadz-ustadz, guru-guru. Jelas ini ya, apabila berdasarkan pendapat dan fanatisme maka lebih-lebih lagi tidak diperbolehkan. Ya, maka lebih-lebih lagi tidak diperbolehkan. Kemudian intinya ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum, bahwa menyebutkan kelebihan atau keutamaan seorang nabi di atas nabi yang lainnya, perkara ini merupakan hal yang diperbolehkan selama tidak merendahkan salah seorang dari atau salah satu dari nabi. Selama tidak merendahkan salah satu dari nabi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan ya keutamaan, kelebihan beberapa para rasul dan nabi di atas nabi dan rasul yang lainnya. Sebagaimana dalam ayat yang mulia yang telah kita baca ini. Begitu juga ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd wa ataina Dawuda Zabura." Dan sungguh kami lebihkan sebagian para nabi di atas sebagian lainnya. Dan kami berikan kepada ya dan kami berikan Zabur kepada Dawud. Begitu juga Allah Ta'ala menyebutkan kelebihan, keutamaan Nabi Sulaiman alaihi salam di atas ayahnya. Kemudian Allah Ta'ala ya memuji mereka berdua. Intinya menyebutkan keutamaan, kelebihan seorang nabi di atas nabi yang lainnya tidaklah mengapa selama tidak merendahkan salah satu dari nabi. Kemudian setelah itu, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum, al-imam rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan dan kelebihan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para nabi dan rasul yang lainnya. Wa fi hadithil Isra al-muttafaqi ala sihhatihi. Ketemu ya Mas Manto ya? Dan di dalam hadith Al-Isra yang disepakati dan tidak diragukan lagi kesahihannya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma jawara Musa, ketika melewati Musa, qala, maka Musa alaihi salam pun berkata, rabbi lam adhunna an yurfa'a alaiya ahadun, wahai Rabbku, aku tidak pernah menduga kalau engkau meninggikan orang lain di atas derajatku. Yang dimaksud adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Musa alaihi salam ya berjumpa dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ala fawqa dhalika bima la ya'lamuhu illa Allah hatta jawaza sidratal muntaha. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya sampai tempat yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, hingga akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha. Maka hadis yang mulia ini juga menunjukkan keutamaan dan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah sayyidu waladi Adam. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam sahih Muslim min hadithi Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul, jika kalian mendengar ya seorang muadzin sedang adzan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan. Thumma sallu alayya. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Karena sesungguhnya siapa saja yang mengucapkan satu salawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Thumma salu lil wasilah. Kemudian mintalah untukku al-wasilah. Yang dimaksud dengan al-wasilah di sini adalah manzilah, darajat. Adalah manzilah atau ya, darajah. Sebagaimana hal ini langsung ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau selanjutnya, fa innaha manzilatun fil jannah. Karena sesungguhnya wasilah itu adalah manzilah, kedudukan, derajat, ya, posisi di surga. Di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fa innahu a'la darajatin minal jannah. Karena sesungguhnya wasilah itu adalah posisi tertinggi di surga. La tanbagi illa li'abdin min ibadillah. Yang tidak berhak, ya. La tanbagi. Atau ia tidak diperuntukkan illa li'abdin min ibadillah, kecuali untuk salah seorang dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap aku adalah orang yang dimaksud yang mendapatkan posisi tersebut. Ya. Bukan berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masih meragukan dirinya bahwasanya beliau akan dijanjikan untuk menempati surga tertinggi dan menjadi sayyidu waladi Adam. Akan tetapi beliau mengucapkan hal ini dalam rangka ta'adduban wa tashri'an. Dalam rangka ta'adduban wa tashri'an. Karena sesungguhnya, pasti Nabi SAW merupakan ya, sayyidu waladi Adam di dunia maupun di akhirat nanti. Faman sa'ala lil wasilata. Maka siapa saja yang meminta untukku al-wasilah, halat alaihi syafa'ah, maka baginya syafa'at, dia akan diliputi oleh syafa'at, dia akan mendapatkan syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia ini juga menunjukkan kelebihan dan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau akan menempati surga yang tertinggi. Wa fi sahihi Muslim, dan di dalam sahih Muslim, Min hadithil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dari hadith Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Musa sa'ala Rabbah, bahwasanya Musa bertanya kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma adna ahlil jannati manzilatan. Bagaimana ya keadaan penduduk surga yang paling rendah? Faqala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, rajulun yaji'u ba'dama dakhala ahlul jannatil jannata. Ada seseorang yang datang ya, yang datang setelah penduduk surga memasuki surganya. Fayuqalu lahu. Kemudian dikatakan kepadanya, udkhulil jannata. Masuklah ke surga. Fayaqul. Maka orang ini pun berkata, Rabbi kaifa wa qad nazzalan nasu manazilahum. Wahai Rabbku, bagaimana? Ya. Bagaimana aku bisa memasuki surga? Wa qad nazzalan nasu manazilahum, sementara Sungguh manusia telah menempati rumah-rumah mereka, tempat-tempatnya. Wa akhadhu akhadatihim, dan mengambil jatahnya masing-masing. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, kepada orang ini, maka dikatakan kepada orang ini, atarada an yakuna laka mithla malikin min mulukid dunya, apakah kamu ridha, kamu mau ya, an yakuna laka mithla malikin min mulukid dunya, apakah kamu ridha, kamu mau mendapatkan kenikmatan seperti ya, sebanyak kenikmatan sebanyak ya, apakah engkau mau ya, memiliki kenikmatan seperti ya, seperti raja-raja yang ada di dunia, raja-raja yang ada di dunia ya, ditawarkan oleh Allah Ta'ala, apakah engkau mau memiliki kenikmatan atau diberikan suatu kenikmatan sebanyak ya, sebanyak seperti raja-raja di dunia? Bayangkan, diberi kenikmatan ya, sebanyak seperti kenikmatan yang diberikan kepada raja-raja yang ada di dunia. Fayaqulu, maka orang ini pun berkata, raditu rabbi, aku mau wahai Rabbku. Fayaqulu lahu, kemudian Allah Ta'ala pun berkata kepadanya lagi, laka dhalik, ya, laka dhalik, wa mithluhu, laka dhalik, maka itulah bagianmu, engkau akan mendapatkan itu, kata Allah Ta'ala. Wa mithluhu, dan ditambah lagi seperti itu, wa mithluhu, dan ditambah lagi seperti itu, wa mithluhu, dan ditambah lagi seperti itu, wa mithluhu, dan ditambah lagi seperti itu. Faqala fil khamisati, maka pada yang kelima ya, orang ini pun berkata, raditu rabbi, aku mau wahai Rabbku. Ini yang akan didapatkan oleh penduduk surga yang paling rendah. Penduduk surga yang paling rendah, di mana dia masuk surga ketika sudah melihat ya, manusia atau penduduk surga menempati rumah-rumahnya dan mengambil jatahnya masing-masing. Kemudian ditawarkan kepada dirinya apa? Ditawarkan kepada dirinya, huh? Ditawarkan kepada dirinya kenikmatan sebanyak ya, kenikmatan yang diberikan oleh raja-raja dunia. Bahkan dilipat gandakan menjadi 5 kali lipat. Maka orang ini pun berkata, ya, aku mau wahai Rabbku. Fayaqulu, kemudian Allah Ta'ala berkata lagi kepadanya, hada lak wa ashratu amsalihi, maka inilah bagianmu, dan ditambah 10 kali lipatnya lagi. Masya Allah, ditambah 10 kali lipatnya lagi. Bayangkan, diberikan kenikmatan seperti kenikmatan yang diberikan kepada raja di dunia. Hal ini merupakan angan-angan seluruh manusia, bahkan di dunia. Bahkan di dunia. Ketika di akhirat nanti ini akan diberikan kepada siapa? Kepada ya, orang yang paling terendah kedudukannya di surga. Bahkan ditambahkan oleh Allah Ta'ala 10 kali lipatnya lagi. Bukan hanya ya, satu saja, tapi 10 kali lipatnya lagi. Walaka mashtahat nafsuka waladat ainuka, ya, dan untukmu apapun yang engkau inginkan, dan untukmu apapun yang engkau inginkan, waladat ainuka, dan yang matamu menyukainya. Ditambahkan lagi oleh Allah Ta'ala segala apa yang diinginkannya dan yang menyenangkan matanya. Maka itu untuk ya, orang yang menjadi penduduk surga yang terendah kedudukannya. Fayaqul, maka orang ini pun berkata, raditu rabbi, aku mau wahai Rabbku. Siapa yang enggak mau, Mas Manto? Ya, siapa yang enggak mau? Pasti semuanya mau. Ini baru yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala bagi penduduk surga yang paling rendah. Ya, apalagi yang paling atas nanti. Qala, maka Musa alaihi salam pun bertanya lagi, Rabbi fa'a'lahu manzilatan, wahai Rabbku, ya. Lalu bagaimana keadaannya dengan orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di surga nanti? Qala, maka Allah Ta'ala pun menjawab, Ula'ika alladhina aradtu, mereka adalah orang-orang pilihanku yang aku inginkan. Orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Ya. Wa gharastu karamatahum biyadai, dan aku tanamkan kemuliaan mereka dengan dua tangan, dengan tanganku. Wa khatamtu 'alaiha, dan aku mengakhiri, menutup kemuliaan itu. Falam tara 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhthur 'ala qalbin basharin. Ya. Di mana kenikmatan tersebut belum pernah terlihat oleh mata. Wa lam tasma' udhunun, belum pernah didengar oleh telinga. Walam yakhthur 'ala qalbin basharin, dan belum pernah terbetik sedikit pun ya di hati manusia. Artinya kenikmatan bagi penduduk surga yang paling tinggi itu sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Kalau penduduk kenikmatan penduduk surga yang paling rendah masih bisa dibayangkan. Kenikmatannya seperti yang dimiliki oleh para raja di dunia. Ya. Tapi kalau misalkan penduduk surga yang paling atas sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Belum pernah terlihat oleh mata, didengar oleh telinga kenikmatannya, bahkan belum pernah terbetik sedikit pun di hati manusia akan kenikmatannya. Bagaimana hal ini juga difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun." Ya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, apa yang disembunyikan untuk mereka berupa kenikmatan-kenikmatan. Berupa kenikmatan-kenikmatan ya yang menyenangkan hati. Ya, disembunyikan kenikmatan-kenikmatannya yang menyenangkan hati tersebut tidak bisa dibayangkan. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan. Ya. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan tentang apa? Tentang ya kedudukan penduduk surga yang paling tinggi dan juga yang paling rendah. Wa qala at-Tirmidzi, berkata at-Tirmidzi, haddatsana ya Abdu bin Humayd, akhbarana Shababa an Israil an Suwairin qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Ya, Suwair berkata, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahlil jannati manzilatan laman yanduru ila jinanihi wa azwajihi wa na'imihi wa khadamihi wa sururihi masirata alfi sana. Sesungguhnya kedudukan terendah dari penduduk surga, kedudukan terendah dari penduduk surga adalah orang ya yang melihat kepada taman-tamannya, istri-istrinya, kenikmatan-kenikmatannya, pembantu-pembantunya, ranjang-ranjangnya, masih rota alfisanah, sejauh 1000 tahun. Wa akramahum alallahi man yanduru ila wajhihi ghudwatan wa ashiyah, thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa akramahum alallah, dan yang paling mulia di antara mereka kedudukannya di sisi Allah, man yanduru ila wajhihi, yaitu orang yang memandang wajah Allah, ghudwatan wa ashiyah, setiap pagi dan setiap sore. Thumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idhin nadhirah, ya, wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb-nya mereka melihat. Kepada Rabb-nya mereka melihat. Ya. Akan tetapi hadis yang mulia, hadis ini, ya, akan tetapi hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Muhaqqiq di sini, ya, dilemahkan oleh para ulama. Di antaranya dilemahkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi, Al-Haythami, bahkan Al-Imam At-Tirmidhi mengatakan bahwa hadis ini gharib. Hadis ini gharib. Ya. Dan kelemahannya karena seorang perawi yang bernama Suwair. Suwairin ibn Abi Fakhitah. Ya. Wahuwa da'if. Wahuwa da'if. Bahkan ada yang mengatakan, ya, wa huwa rafidiyun muttafaqun ala da'fihi. Dia adalah seorang rafidi muttafaqun ala da'fihi, ya, dan tidak diragukan lagi atas kedhaifannya. Dan juga hal ini disebutkan langsung oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, qala, yang selanjutnya. Ya, Mas Anta, ya. Wa qad ruwiya hadzal hadits. Gitu ya. Hadis ini diriwayatkan min ghairi wajhin, dari jalur yang lainnya juga. An Israila, an Suwairin, an Ibni Umar marfu'an. Dari Israil, dari Suwair, dari Ibnu Umar marfu'an. Ya, kemudian beliau juga berkata wa rawahu Abdul Malik Ibn Abjar an Suwairin, an Ibni Umar. Dan juga diriwayatkan oleh Abdul Malik Ibn Abjar dari Suwair, dari Ibnu Umar. Mauqufan. Mauquf. Warawahu diriwayatkan juga oleh Abdullah Al-Asy'i, ya, Abdullah Al-Asy'i an Sufyan an Suwairin an Mujahidin an Ibni Umar nahwa walam yarfa'. Diriwayatkan juga oleh Abdullah Al-Asy'i dari Sufyan, dari Suwair, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ya, walam yarfa'. Ya, maka intinya dalam hadis ini ada al-ittirab. Maka di sinilah letak kelemahannya. Oh iya benar, Ubaidullah bukan Abdullah, ya, Ubaidullah Al-Asy'i. Barakallahu fiik. Qultu. Ada dua masyayikh di sini, jadi malu, eh. Rawahu At-Tabarani fi mu'jamihi min hadithi Abi Muawiyah an Abdul Malik ibn Abjar an Suwairin ibn Umar marfu'an. Ya. Intinya di sini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang kedudukan hadis ini. Ya, bahwa hadis ini juga kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya dari hadis Abi Muawiyah, dari Abdul Malik Ibn Abjar, dari Suwair, dari Ibnu Umar marfu'an. Ya. Inna adna ahlil jannati manzilatan la rajulun yanzuru fi mulkihi al-faisanah. Yara aqsahu kama yara adnahu yanzuru ila azwajihi wa sururihi wa khadamihi. Al-hadis dari Ibnu Umar marfu'an. Inna adna ahlil jannati manzilatan, sesungguhnya kedudukan terendah penduduk surga, ya, derajat terendah penduduk surga, la rajulun, adalah seorang lelaki yanzuru fi mulkihi, yang memandang kerajaannya, ya, selama 2000 tahun. Yara aqsahu kama yara adnahu. Ia, ya, melihat yang paling jauh sebagaimana melihat yang paling rendah, yang paling dekat, yang duru ila azwaji, dan dia juga melihat kepada istri-istrinya, ranjang-ranjangnya dan pembantu-pembantunya. Warawahu Abu Nu'aim an Israil an Suwairin qala sami'tu Ibnu Umar. Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Israil, dari Suwair, berkata Sami'tu Ibnu Umar. Aku mendengar Ibnu Umar. Qala Israil, Israil berkata, la a'lamu Suwairan illa rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahui Suwair ini, ya, kecuali, ya, memarfu'kannya hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Ahmad, haddatsana Hasanun wa Ibnu Musa. Imam Ahmad berkata, ya, haddatsana Hasan, Wahua, dan dia adalah Ibnu Musa. Qala haddatsana Sukain bin Abdul Aziz. Qala haddatsana Abu al-Ash'ath ad-Darir an Syahr bin Hawshab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna ahlil jannati manzilatan man lahu sab'u daraj. Sesungguhnya derajat yang paling rendah dari penduduk surga adalah orang yang berada orang yang berada di 7 tingkat. Orang yang berada di tingkat 7. Wa huwa 'ala sadisati wa fawqahu sabi'ah. Dan dia berada di tingkat yang ke-6 dan di atasnya yang ke-7. Wa inna lahu la 300 khadimin. Dan baginya baginya ada 300 pembantu. Ada 300 pembantu. Derajat terendah dari penduduk surga, punya 300 pembantu, Mas Nanto. Tapi hadis ini hadis ini disebutkan munkar nanti oleh Ibnu Qayyim. Punya 300 pembantu. Satu pembantu aja enggak punya kita di sini. Apalagi ini 300. Ya. Wa yudda 'alaihi wa yurah kulla yawmin bi 300 shahfatin. Setiap paginya dan setiap sorenya dilayani dengan didatangkan 300 piring. Ya, wala a'lamuhu illa qala min dahabin. Aku tidak mengetahuinya, kecuali ia berkata min dahabin. Jadi dari emas piring-piringnya. Piring-piringnya dari apa? Emas. Dari emas. Fi kulli shahfatin launun laisa fil ukhra. Setiap piringnya memiliki warna. Laisa fil ukhra, yang tidak dimiliki oleh piring yang lainnya. Piringnya beda-beda warnanya, Mas Nanto. Enggak kayak piring kita, sama semua warnanya. Ya. Hadiah dari sabun. Ya. Wa innahu layaladzu awwalahu kama yaluddu akhirahu. Dan sesungguhnya ia akan menikmati makanan dari piring-piring tersebut, dari piring yang pertama dari piring yang pertama, kama yaluddu akhirahu, sampai piring yang terakhir. Sampai piring yang terakhir akan dinikmati sampai piring yang terakhir. Wa innahu mana? Wa minal ashribati 300 ina'in. Dan juga dia akan diberikan 300 tempat untuk minum. Fi kulli ina'in launun laisa fil akhir. Setiap ina, setiap tempat minumnya itu memiliki warna yang tidak dimiliki oleh ina yang lainnya, tempat yang lainnya. Jadi tempat minumnya warnanya juga beda-beda. Enggak bosan jadinya, warnanya beda-beda. Ya. Kalau di sini kita kan bawa apa itu, termos buat ngopi, itu aja. Ya, itu aja warnanya. Wa innahu layaladzu awwalahu kama yaluddu akhirahu. Dan sesungguhnya ia akan menikmati minuman itu dari tempatnya yang pertama sampai tempatnya yang terakhir. Wa innahu layaqul, dan dia pun berkata, ya Rabbi, lau adzintali la at'amtu ahlal jannati wasaqaituhum lam yanqus mimma 'indi syai'un. Kemudian orang ini, Mas Manto, yang menjadi penghuni surga paling rendah, berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, lau adzintali, seandainya engkau mengizinkanku, la at'amtu ahlal jannati wasaqaituhum, niscaya aku akan memberikan makan dan minum kepada penduduk surga kalau diizinkan. Lam yanqus mimma 'indi syai'un. Yang demikian itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, yaitu dari apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya dari kenikmatan-kenikmatan surga. Saking banyaknya. Sampai-sampai kalau diizinkan dia ingin apa? memberikan makan dan minum kepada penduduk surga, dan dia menyatakan itu tidak akan mengurangi sedikitpun apa yang dimilikinya dari kenikmatan-kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Ya, Masya Allah, banyak sekali Mas Manto. Banyak sekali. Kita masih di dunia ini kan kadang-kadang mau ngasih aja takut ya. Aduh, nanti kalau dikasih ya, saya makan apa, minum apa. Ya. Tapi ini, saking banyaknya kalau diizinkan makanan dan minumannya, itu ya ingin diberikan kepada penduduk surga, yang hal itu tidak akan mengurangi sedikitpun apa yang dimiliki dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada dirinya. Wa inna lahu minal huril a'in lithnataini wa sab'ina zawjah siwa azwajihi minad dunya. Dan baginya juga, ya, dan dia juga akan memiliki hurul a'in, Mas Manto, ya, lisnataini wa sab'in, 72 bidadari yang wajahnya cantik jelita, matanya sangat indah. Masya Allah, 72 Mas Manto, ya. Siwa azwajihi minad dunya, selain dari istri-istrinya yang ada di dunia, selain dari istri-istrinya yang ada di dunia. Jadi ini yang paling rendah Mas Manto, ya. Kalau misalkan ya ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk surga, itu istrinya nanti, ya, kalau masuk surga juga bisa bersama di dunia. Sudah gitu nanti akan diberikan 72 bidadari. 72 bidadari. Enggak cemburu. Ya. 72 bidadari gimana tuh Mas Manto? Enggak cemburu enggak kira-kira tuh. Ya. Kalau di sini jangankan 72, satu aja ya Mas Manto, ya. Perang dunia. Udah perang dunia. Ya. Udah perang dunia. Wa innal wahidata min huna la ya'khudhu maq'adaha qadra milin minal ard. Dan sesungguhnya, ya, salah seorang dari istrinya la ya'khudhu maq'adaha, ya, mengambil tempat duduknya qadra milin, sejarak 1 mil ukuran dunia, 1 mil ukuran dunia. Ya. Qultu, tapi dikatakan oleh Al-Imam rahimahullahu taala, Sukain ibn Abdul Aziz, Sukain ibn Abdul Aziz ini da'afahu An-Nasa'i, dilemahkan oleh An-Nasa'i. Wa Syahrun ibn Haushabin da'afahu Mashhur. Ya, Syahr, ya, ibn Haushabin ini juga, ya, lemah. Ya, dilemahkan oleh Mashhur. Wal haditsu munkar, dan hadisnya munkar Mas Manto, mukhalifun lil ahaditsi sahihah, menyelisih hadis-hadis yang sahih. Menyelisih hadis-hadis yang sahih yang telah kita dengarkan sebelumnya di bab-bab sebelumnya dari guru-guru kita, Mas Manto. Ya. Ya, yang pertama karena ada hadis yang menjelaskan fa inna tula sittina dhira'an la yahtamilu an yakuna ma'adatu sahibihi biqadri milin minal ardh. Ya, karena ada hadis Mas Manto, sesungguhnya pula tinggi penduduk surga itu sittina biro'an, 60 hasta, sebagaimana pada bab sebelumnya yang telah dijelaskan oleh guru kita. Ya, la yahtamilu an yakuna maq'adatu sahibi biqadri milin minal ard. Maka enggak ada ihtimal, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin tempat duduk penghuninya itu, penghuni surga yang terendah ini, ya, sejarak 1 mil ukuran dunia, karena tinggi penduduk surga itu berapa? 60 hasta, sitin, ya, 60 hasta. Walladhi fi sahihain. Kemudian juga yang ada hadis juga di dalam sahihain, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Di awali zumratin talijul jannah, ketika menyebutkan apa? Kelompok pertama yang masuk surga. Likulimri'in minhum zaujatan minal huril 'ain. Bahwa masing-masing dari kelompok pertama yang masuk surga ini, ya, akan memiliki 2 istri dari kalangan bidadari yang wajahnya cantik, matanya indah. Masya Allah. 2 Mas Manto. Ya, 2. 2. Dua. Nah, yang di hadis yang tadi itu berapa? 72. Ini, iya, ini di dalam hadis Ya, yang lebih sahih lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma dua. Ya, yang di hadis yang sebelumnya 72. Fa kaifa yakunu li adnahum sintani wa sab'un? Maka bagaimana mungkin ya, penduduk surga yang terendah itu memiliki 72 bidadari? Lawong kelompok pertama yang masuk surga aja cuma mendapatkan dua istri dari kalangan bidadari yang wajahnya cantik, matanya indah, al-hurul 'ain, wajahnya cantik, matanya indah, Mas Manto. Ya. Makanya jangan khawatir, Mas Manto. Ya, kalau kita membayangkan bidadari-bidadari itu, semangat untuk ibadah itu akan tumbuh. Ya, akan tumbuh. Ya, bidadari-bidadari itu. Ya. Wa aqallu sakinil jannati nisa'ud dunya. Kemudian ada juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa jumlah wanita di dunia yang masuk surga itu ya sedikit. Jumlah wanita yang masuk surga itu sedikit, Mas Manto. Fa kaifa yakunu li adna ahlil jannati jama'atun min huna? Maka bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ya. Penduduk surga yang terendah itu memiliki beberapa istri dari mereka. Berapa istri dari mereka? Ya, kalau di hadis sebelumnya kan disebutkan siwa azwajihi minad dunya, selain istri-istri mereka di dunia. Jadi semua istri-istrinya itu masuk surga nanti. Makanya Mas Manto ajak istri juga untuk bertakwa agar bisa berdua terus sampai ke surga. Ya enggak Mas Manto? Harus taat. Istrinya ajarkan untuk taat. Ya Mas Manto, harus taat, menerima, kita adut juga. Wa aidan fa innal jannataini adh-dhahabiyataini a'la minal fiddiyatain. Demikian juga sesungguhnya dua surga yang terbuat dari emas itu lebih tinggi daripada dua surga yang terbuat dari perak. Ya, lebih tinggi Mas Manto. Fa kaifa yakunu adnahum fiddhahabiyataini? Ya. Maka bagaimana mungkin yang terendah itu, ya yang terendah itu surganya terbuat dari emas, karena disebutkan kan min dahabin, ya bahwa piring-piringnya itu terbuat dari emas dalam hadis yang sebelumnya itu, ya sedangkan yang terbuat dari emas itu diperuntukkan ya kepada penduduk surga yang paling tinggi. Qalat ad-dullabiyu, berkata ad-dullabi, Syahru ibn Haushabin la yushbihu hadithu hadithan nasi. Ya. Syahr ibn Haushabin ini hadithnya la yushbihu, tidak serupa atau bertolak belakang ya dengan hadithnya ya. Ya, hadithnya yang menyebar di ya, hadis yang telah menyebar di kalangan kaum muslimin. Wa qala Ibnu Aun juga berkata, Inna syahron nazakuhu. Sesungguhnya syahron ini nazakuhu. Ya, dikritik oleh para ulama. Wa qala Nasa'i wa Ibnu Adi. Laisa bil qawi. Nasa'i dan Ibnu Adi berkata, Laisa bil qawi. Hadisnya itu tidak qawi. Tidak kuat. Wa qala Abu Hatim, La yuhtaju bih. Abu Hatim berkata, ya, La yuhtaju bih. Ya. Apa artinya ini La yuhtaju bih? Apa Ustaz Ibnu, tidak dijadikan hujah. Ya. Ya. Wa tarakahu Syu'batu wa Yahya ibn Sa'id. Ya. Dan hadisnya juga, hadisnya Syahr ibn Haushabin ini ditinggalkan oleh Syu'bah dan Yahya ibn Sa'id. Wa hadhani min a'lamin nas bil hadis wa ruwatihi wa 'illalihi. Sedangkan dua orang ini, Syu'bah dan Yahya ibn Sa'id ini, adalah dua orang yang paling mengetahui tentang hadis, perawinya dan ilalnya. Ya, wa in kana ghairuhu haula, ya. Walaupun ada selain dari mereka ini berdua, dari selain mereka berdua, ya. Qad wasaqahu wa hassana haditsahu. Ya, telah apa? Mensiqahkan, ya, si Syahr ibn Haushabin ini dan menghasankan hadisnya. Walaupun ada selain dari Syu'bah dan Yahya ibn Sa'id. Fala raiba annahu idza tafarrada bima yukhalifu ma rawahu thiqat lam yuqbal. Ya. Tidak diragukan kata al-Imam rahimahullahu taala, jika ya ada hadis yang bersendirian menyelisihi ya annahu apabila annahu idza tafarrada bima yukhalifu ma rawahu thiqat, apabila ya hadis ini ya Syahr ibn Haushab ini bersendirian menyelisih apa yang diriwayatkan oleh para thiqat, maka tidak diterima. Wallahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu Mas Manto. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, insyaallah taala nanti akan dilanjutkan oleh guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.